Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumitin. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa'iyakum. Tadi pagi kita telah membahas tentang dusta, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang jelek, yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah perbuatan dosa. Yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kepada kejelekan, bahkan kekufuran, tidaklah ada kecuali didahului dengan kedustaan-kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya perbuatan dusta dan pengaruhnya kepada dusta, sebagainya sudah kita sempat bahas tadi pagi. Nah, kita lanjutkan setelah kita membahas terakhir adalah tentang berbicara a'radun nas, kehormatan manusia. Orang ketika seseorang bermudah-mudahan menuduh sifulan merusak kehormatannya, maka dalam hadis yang terakhir yang kita baca dikatakan itu adalah apa? Arba'ur riba al-a'rad. In arba'ur riba istatala rajul fi a'rad akhihi. Riba yang paling cepat pertambahan nilainya, berlipat gandanya, adalah merusak. Ada seseorang yang merusak nama baik orang lain, saudaranya. Maka itu adalah riba yang sangat cepat pertambahannya. Diartikan oleh para ulama adalah paling banyaknya perlipat gandaan dalam masalah dosa. Oleh karena itu, perbuatan ini adalah perbuatan haram, yang paling haram. Dikatakan asyad tahriman, haramnya apa, larangannya apa, ditekankan sekali penekanan tentang larangan merusak kehormatan saudara kita. Kita masuk yang berikutnya tentang as-sama'un al-kadhib, orang yang suka mendengarkan berita-berita dusta. Setelah itu menyampaikan kepada orang lain berita-berita dusta itu, dicopot lalu disebarkan kepada yang lain. Allah SWT berfirman, tentang as-sama'un al-kadhib, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 41. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, Wahai Rasul, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Wahai Rasul, janganlah engkau merasa sedih dengan cepatnya orang-orang itu berubah menjadi kafir yang semula dia telah mengatakan amanna. Mereka mengatakan telah beriman dengan lisan-lisan mereka, walam tu'min qulubahum, akan tetapi qalbu walam tu'min qulubuhum, akan tetapi qalbu mereka tidak beriman. Mereka mengatakan iman dan lisannya, tetapi qalbunya tidak demikian. Lah, mereka sangat cepat sekali kekufurannya. Sangat mudah untuk berubah ganti dari mengatakan kemarin mengatakan iman, setelah ada fitnah dia berubah menjadi kufur. Yang serupa ini ada pula orang-orang yang bermudah-mudahan mengatakan dirinya salafi, tetapi tidak sampai ke hatinya. Lihatlah orang seperti ini, setiap ada fitnah pasti ada masalah. Setiap ada fitnah terseret. Nanti kelihatan nampaknya fitnahnya enggak kuat, kembali lagi salafi lagi. Terus bolak-balik. Kalau yang dibahas dalam ayat adalah orang-orang munafik yang dia mengatakan dirinya iman, tapi kalbunya tidak demikian. Maka Allah menyampaikan kepada Rasulnya, la yahzunka. Jangan kau bersedih melihat betapa cepatnya orang untuk berubah-ubah. Karena mereka imannya cuma di bibir saja, tidak sampai kepada kalbunya. Wa minal ladzina hadu. Dan juga orang-orang Yahudi, sam'una lil kadzib. Dia paling suka mendengarkan berita-berita dusta. Sama'una li kaumin akharin lam ya'tuk. Mereka paling suka mendengarkan dari orang lain yang kau tidak berbicara, yang kau tidak mengatakan, yang tidak sampai kepada kamu. Yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadhihi. Mereka orang Yahudi ini merubah-rubah Taurat dari makna-makna yang sebenarnya. Yaquluna in utikum hadza fakhuduhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Orang Yahudi ini setelah merubah-rubah Taurat, maka mereka menyampaikan kepada orang lain, kepada kaumnya, terimalah. Kalau ini yang diberikan kepada kamu yang sudah dirubah-rubah itu, terimalah. Tapi kalau bukan yang ini, jangan. Bahkan fa'ilam tu'tuhu fahzaru. Kalau yang dikasihkan bukan ini, hati-hati kalian. Jangan terima. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Tidak akan bisa merubah. ketika Allah menghendaki seseorang sesat, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang itu. Ulaika alladzina lam yuridillahi ay yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak kehendaki kesucian hatinya. Walahum fid dunya hizyun walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Di dunia dia akan menjadi orang yang rendah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunianya rendah, hina dia. Wa fil akhirah walahum fil akhirah, adapun kelak di akhirat untuk mereka, azabun azim, azab yang sangat berat. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam ayat kita melihat bahwa yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kita melihat betapa cepatnya seseorang untuk terjatuh pada kesesatan. Di antara sebabnya adalah suka mendengar berita-berita yang tidak jelas, lalu dia menukil-nukil, menyampaikan kepada yang lainnya. Di dalam ayat ini menunjukkan jeleknya dan dosanya terhadap as-sam'un lil kadhib, berita-berita dusta. Alat yang dikulunahu fil afaq, yang disebarkan ke seantero dunia. Duna tarawun, duna tasabbut, duna bahasan hakikah. Tanpa mempertimbangkan, yang penting copas, kirim. Tanpa ada tasabbut dulu benar apa tidak. Tanpa mencari hakikat yang sesungguhnya itu bagaimana sih. Yang jelas ada berita, langsung sebarkan. Hati-hati. Bagi orang yang suka stopas, langsung main, hati-hati. Kalaulah yang Anda copas ini ternyata berita dusta, maka ingat terhadap ayat ini, Allah sangat marah dan Allah telah siapkan azab yang sangat keras dan akan menjadikan orang-orang itu menjadi sebab tidak dikehendakinya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati ketika datangnya khabar. Apapun khabarnya, ketika khabar itu tidak jelas, kita perlu hati-hati. Apalagi di zaman fitnah. Apalagi menyangkut masalah kehormatan seseorang. Perlu hati-hati. Inna nusum al-sunnah min ahlul ahwa. Sesungguhnya permusuhan antara ahlu sunnah dengan ahlu ahwa لا يتمتعون بنصيب من هذه الصفات. Karena ahlul ahwa punya kecenderungan terhadap sifat suka berdusta. Ahlul ahwa dari dulu sampai sekarang paling suka dengan kalimat dusta. Nukil katanya si fulan, katanya si alan, langsung sebar. Kalau perlu ditambahin dikit-dikit biar lebih serem. Kan dia suka berdusta. Lah, permusuhan antara sunnah dengan ahlul ahwa karena kecenderungan mereka dari sifat ini. Yang dikhawatirkan akan menimpa mereka an-nifaq. Maka kita perlu mengoreksi atas sifat yang rendah, yang jelek ini, dan apa yang akan menimpa atas sifat jelek dan akibat dosa dari perbuatan dusta. Rasul alaihissalatu wassalam telah berbicara tentang akibat dari perbuatan dusta. Innal kadhiba yahdisu sahibahu ilal fujur. Bahwa sesungguhnya yang namanya kedustaan itu akan mengantarkan orang pelakunya kepada perbuatan dosa. Wal fujur yahdi ila an-nar. Ini sebagaimana sabda beliau, iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan dusta. Peringatan dari Rasul kepada muslimin semuanya. Iyyakum wal kadhib, menunjukkan perkara ini adalah perkara besar. Sampai ada peringatan dari Rasul alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Karena kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kepada perbuatan dosa. Seseorang yang dengan mudah-mudahan untuk berdusta, maka perbuatan dusta itu akan mengantarkan dia pada perbuatan dosa. Sementara perbuatan dosa al-fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sementara perbuatan dosa akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar, kepada api neraka. Wala yazalu rajul yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yu'rafa inda Allah kadzdzaban. Terus menerus seseorang itu berbuat dusta, kalau orang sudah berbuat dusta, seringkali ingin berbuat dusta lagi. Kalau orang sudah sampai terpancing untuk berbuat dusta dan berbuat dusta, dan dia yataharra, ingin terus-terusan, suka, senang dengan kedustaan, tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berbuat dusta karena sudah kadung. Kalau tidak dusta yang kedua, akan terbongkar dusta yang pertama, maka dia berbuat dusta lagi. Kalau sudah berbuat dusta yang kedua, ingin berbuat dusta yang ketiga agar untuk menyelamatkan perbuatan dusta yang kedua dan seterusnya. Akhirnya dia selalu dalam keadaan berbuat dusta dan merasa nyaman dengan perbuatan dusta. Kalau orang pertama berbuat dusta, itu merasa bersalah. Tetapi kalau sudah berikutnya dan berikutnya berikutnya, merasa mudah, enteng saja. Tidak merasa berat kedustaan itu dari lisannya. Oleh karena itu, sejak awal Rasul mengatakan apa? Iyyakum wal kadzib. Hati-hati. Wa la yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharru al-kadzib. Seseorang itu akan terus berbuat dusta. Dan terus sampai dia sudah terbiasa dan senang melakukan kedustaan, menjadi tabiat dia suka berdusta, sampai dicatat di sisi Allah sebagai, dikenal di Allah sebagai kadzdzab, sang pendusta. Kalau gelaran itu yang menggelari manusia, sekarang jelek, besok bisa baik. Ada seorang pengusaha, dia punya apa? Semboyan, hari ini saya ambil duitnya orang. Besok saya bayarin semua ketika saya punya uang. Yang kemarin mengatakan si fulan zalim dan sebagainya, si fulan jahat, duit saya diutang enggak dibayar-bayar dan sebagainya. Besok ketika saya punya duit banyak, tak bayarin semuanya. Kalau perlu tak tambahin, tak traktir dan sebagainya, sudah hilang semua. Nama saya akan menjadi baik. Lihatlah orang-orang yang banyak berbuat dosa, yang sampai masuk penjara, entah karena korupsi ataupun narkoba dan sebagainya, dia merasa saya keluar dari penjara, saya tebar duit banyak-banyaknya, hilang semua nama baik saya, nama jelek saya, akan jadi baik. Manusia itu mudah lupa. Kalau sudah dikasih kebaikan, kejelekan yang kemarin terlupakan. Tidak demikian katanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika seseorang sudah terbiasa berbuat dusta dan sampai menjadi kebiasaan dia perbuatan dusta itu, ternyata dicatat oleh Allah. Di sisi Allah menjadi sang pendusta. Na'udzubillah. Gelaran paten atas orang itu, sang pendusta. Ketika di hadapan Allah kelak, dia berhadapan kepada Allah dalam kondisi dia menjadi punya gelar sang pendusta. Alangkah malunya. Oleh karena itu, Rasul alaihissalam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta. Jangan sampai kebiasaan dusta, jangan sampai tabiat dusta menjadi kebiasaan kita. Yang akan berakibat ketetapan label dusta oleh Allah kepada kita, wal iyadzu billah. Bahkan kata Syekh, perbuatan dusta yu'addi ila nifaq al akbar. Bahkan perbuatan dusta yang mengantarkan seseorang pada kemunafikan yang besar. Beliau hafizahullah menyandarkan kepada ayat di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man ahadallah lain atana min fadlihi lanusaddiqanna di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, berani berjanji kepada Allah, kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, pasti aku akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan pasti aku akan menjadi orang yang saleh. Syaratnya, kalau Allah memberikan karunia kepadaku. Falama atahum min fadlihi, buhilu bihi. Ketika datang karunia Allah kepadanya, ternyata dia menjadi bakhil, menjadi pelit, tidak menjalankan apa yang telah dia sumpahkan tadi. Wa tawallau wa hum mu'ridun, bahkan dia berpaling dari apa yang dijanjikan dan dia menjadi penentang. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'adahu wa bima kanu yakdzibun. Maka balasan Allah kepada dia adalah kenifakan di kalbunya, kemunafikan. Allah jadikan orang itu orang munafik. Adanya tumbuh bibit kemunafikan di dalam kalbunya. Allah tumbuhkan di dalam kalbunya itu. Sampai datangnya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua terjadi bima akhlafullah wa'dahu wa bima kanu yakdzibun, karena mereka telah menyelisihi apa yang dia janjikan kepada Allah dan atas kedustaan mereka. Karena dia berbuat dusta, karena dia tidak menepati janjinya, karena dia bakhil, maka jadilah orang ini munafik. Oleh karena itu Syekh mengatakan dusta akan mengantarkan kepada kemunafikan. Orang yang di dalam ayat ini, dia telah berdusta kepada Allah. Dia bersumpah akan mudah berinfak, akan menjadi orang soleh. Ternyata telah dipenuhi syaratnya, dia berdusta, dia mengingkari janjinya. Padahal sudah bersumpah dia. Maka fa'auqa'uhum al-kadib wal khalf al-wa'd wa huwa min al-kadib. Maka terjatuhlah dia pada kedustaan dan menyelisihi janji, itu termasuk daripada perbuatan dusta. Maka orang itu terjatuh pada perbuatan dusta dan menyelisihi dari janjinya, maka Allah karena kedustaan itu Allah benamkan dia dalam lumpur kemunafikan, wal iyadzu billah. Wa ja'ala rasul al-kadzib min alamatin nifaq. Kata Rasul, kedustaan itu salah satu dari alamat kemunafikan yang ada. Maka Rasul bersabda dalam masalah ini, ayatul munafik salasah, yang namanya tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Yang pertama apa? Idha hadasa kadaba. Jika dia berbicara, terdusta dia. Wa idha wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, menyelisihi. Jadi ditepati janjinya. Wa idha tumina khana. Ketika diberi amanat, dia berkhianat. Ciri yang pertama, tanda-tanda kemunafikan yang pertama adalah tidak ada kadzaba. Dusta adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Dusta diterangkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah tanda dari kemunafikan. Oleh karena itu, barang siapa yang terjatuh pada perbuatan dusta, kadzab, lalu terus menerus dia dalam seperti itu, tidak bertobat kepada Allah, maka akan mengantarkan dirinya menjadi kemunafikan. Ketika seorang berdusta, bagaimana keadaan mereka kelak di yaumul kiamat? Akhbar Nabi Rasulullah SAW telah diberitakan kepada kita dan Nabi kita Muhammad SAW tentang keadaan orang-orang yang suka berdusta di dunia. Dalam hadis yang panjang, di sana ada potongan hadis, ra'aitu rajulaini atayani qala, datang dua orang kepadaku, kata Rasul. Rasul melihat dalam mimpinya. Datang dua orang kepadaku. Lalu keduanya berkata. Hadis panjang. Lalu dipotong. Langsung ke apa yang pembahasan kita. Yaitu tentang dusta. Rasul melihat seseorang. Di dalam mimpinya itu. Maka dikatakan oleh dua orang yang datang kepada Rasul, yaitu malaikat, alladzi ra'aitahu yusaqqa sidquhu. Adapun yang orang yang kamu lihat mulutnya robek-robek, fakadzabun yukdzibu bil kadzibah yuhmalu anhu hatta tablaghal afaq. Adapun yang kamu lihat, mereka yang sobek-sobek mulutnya, dia adalah orang yang berdusta. Dia telah berdusta, menyebarkan berita-berita dusta. Dan berita dusta itu, tuhmalu anhu hatta tablughal afat, disebarkan sampai terkirim seluruh dunia, tersebar di dunia. Jadi viral, kata orang sekarang. Fayasna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka dijadikan seperti itu, terus tersobek-sobek sampai yaumil qiyamah. Diterangkan oleh Syekh, wa huwa anna ra'a rajulan yusharshab yakni yadkhulul hadits fi fammihi. Ketika Rasul melihat seseorang sobek-sobek itu, datangnya malaikat kepada orang itu, terus memasukkan besi ke mulutnya, langsung disogok-sogok ke mulutnya, fayusaf ke famahu ila ayusal ila udunaihi, menyobekkan mulutnya sampai masuk apa lewat telinganya. Summa ya'udu kama kana. Amin hadhihi jah wa yanqul hadha al-malak min malaika yasukku shaqqahu tsani. Kemudian datang malaikat yang lain ganti menyogok-nyogokkan besi ke mulutnya sampai tembus ke telinga yang sampingnya. Terus datang malaikat ini berganti sampai yaumul kiamat, kejadian ini terus berlangsung. Ini yang terjadi. Hadza min jazaa'il kadzib. Inilah balasan atas orang yang suka berdusta. Gara-gara dia mungkin iseng atau sengaja atau yang lainnya, macam-macam. Yang sekarang terjadi kita melihat bahkan dusta difasilitasi dengan hari dusta dunia. Apa hari apa? Ya, hari apa? Bom. Ya, pokoknya itulah. Hari dusta dunia diperingatkan, difasilitasi. Dan orang yang bisa berdusta ketika itu sampai menggegerkan dunia dianggap paling hebat. Ternyata ancamannya ketika berita dusta tersebar seantero dunia, dia akan mendapat balasan seperti itu. Lah bagaimana kalau kedustaan itu berita tentang kehormatan seseorang? Seseorang itu adalah seorang dai. Bagaimana rasanya? Na'udzubillah. Orang-orang hizbiyah, orang-orang hizbi yang terjatuh dari hizbiyah, atau orang-orang yang dalam hatinya punya penyakit, ketika melihat orang yang berpegang teguh di atas sunnah, mereka ada perasaan tidak suka. Apalagi kalau ahli sunnah mempunyai pengaruh di masyarakat, mereka berusaha untuk menjaga. Tidak melihat bagaimana dakwahnya, dasarnya apa dakwahnya, sunnah apa tidak, betul ada dalilnya apa tidak, tidak demikian. Tapi langsung, bagaimana caranya kita bisa menumbangkan. Hatta orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, mereka siap berkoordinasi atau berkawan dengan hizbiyyin atau ahli bid'ah untuk menghancurkan ahli sunnah dengan menyebarkan berita-berita dusta. Lihatlah fitnah dari zaman ke zaman. Yang kemarin mungkin bersama kita, hari ini dia nampak penyakitnya, lalu menyebarkan ke sana kemari berita dusta. Yang terpenting apa? Untuk menjatuhkan dakwah al-sunnah. Sebagaimana yang terangkan kemarin oleh Syekh, pada intinya orang-orang kafir, orang al-bid'ah dan sebagainya, membuat kedustaan itu adalah dalam rangka mematikan nur yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berita yang mereka sebarkan tentang orang pembawa al-haq, incarannya adalah bukan orangnya, tetapi al-haqnya. Kalau al-haq itu dibiarkan, maka kedustaan mereka akan terungkap, akan nampak, akan berbahaya untuk dirinya. Wa ma akthar al-kadhibin al-yawm ala hamlah da'wah as-salafiyah wa du'atiha wa ma aqdaruhum ala al-kadhib wa ma aqdaruhum ala an-nashr syai'at adh-dhalimah allati tahmal anhum hatta tablugh al-afaq. Betapa banyaknya para pendusta di hari-hari ini yang menyerang dakwah salafiyah dan para du'atnya. Betapa bisanya mereka berbuat dusta. Betapa bisanya mereka menyebarkan rumor-rumor kezaliman atau berita-berita hoax yang tidak ada sesungguhnya yang tersebar ke seantero dunia. Abar Muhtalif Al-Wasail yang melewati apa wasilah yang banyak yang di zaman sekarang ini atau yang serupanya. Seperti yang terjadi, ucapan-ucapan terhadap du'at salafi di zaman sekarang ini yang telah ditazkiyah oleh Syekh Robi, Syekh Ubaid dan yang lain, yang telah diketahui bagaimana perjuangan mereka, yang tidak terbukti kesalahannya, tetapi disebarkan ke sana kemari ucapan-ucapan yang disandarkan pada mereka-mereka yang sesungguhnya tidak ada asalnya. Sedunia semua tersebar berita ini saat dunia. Betapa beratnya orang yang menyebarkan berita-berita itu. Apakah mereka tidak tahu? Intinya kata Syekh, tersebarnya berita itu semua, yasudduna biha an-nas an sabilillah wa yabghunaha iwajan. Intinya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu intinya. Dan menghendaki agar orang-orang ini menjadi memperoleh jalan yang seperti mereka, jalan bengkok. Intinya adalah ketika mereka punya kesalahan, ketika ternampak hawa nafsu mereka, jangan terungkap, jangan diserang. Kalau Anda berbicara tentang hak, pasti akan mengungkap kejelekan dan kerusakan mereka. Maka al-haq harus dihentikan penyebarannya. Bagaimana caranya? Serang ahlul haq. Orang yang sedang membawa al-haq harus diserang. Sehingga orang tidak akan mendengar tentang al-haq kepadanya. Mereka menyerang al-haq lewat ahlul haq. Jangan tergiur oleh ucapan-ucapan indah yang mereka katakan al-haq ahabu ilayya. Ini slogan-slogan yang terpenting adalah kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang sudah terjatuh selalu berselawat dengan al-haq ahabu ilayya. Tapi kenyataannya ketika disampaikan al-haq, dia menunggu fatwa ulama. Ketika datang fatwa ulama, masih mencari ini dan itu. Itulah apa yang mereka lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang jelas, yang mereka maukan adalah yasudduna bihan nas an sabilillah wa yabghuna iwajan wa yansuruna bidzalikal abatil wat turahat wal bid'ah wal bid'ah al khatirah al mudammarah lil aqidah al sahihah wal manahij al sahihah wal akhlaq al fadilah. Intinya tadi kan apa? Mencegah orang dari jalan sabilillah dan menghendaki orang untuk menjadi apa, memperoleh jalan bengkok, dan mereka membela dengan kedustaan itu abatil, kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan yang ada, dan bid'ah-bid'ah yang berbahaya yang akan merusak akidah yang benar, yang akan merusak manhaj yang sahihah, yang akan merusak akhlak yang mulia. Itu intinya. Apa yang mereka lakukan? Intinya adalah ingin menyelamatkan diri dari hawa nafsu yang mereka maukan, sehingga harus mereka berdusta, menyebarkan berita-berita dusta, membentuk opini orang agar yang benar itu dianggap salah dan yang salah itu dianggap benar. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sesi ini kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kalau kita bisa ketemu nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab.